illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kathiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُدَّسَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُدَّسَةٍ بِدْعَةٍ wa kulla bida'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian barakallahu fikum, pada kesempatan malam ini kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Riyadhus Shalihin pada bab ke-17, babu wujubul inqiyad li hukmillahi ta'ala, bab wajibnya inqiyad, patuh tunduk terhadap hukum Allah Azza wa Jal. Wa ma yakuluhu man da'a ila dhalik, dan apa yang semestinya diucapkan oleh orang yang dia diajak tunduk kepada hukum Allah. Wa amara bil ma'ruf wa amara bi ma'ruf aw nahaa munkar, atau apa yang mesti diucapkan kepada orang yang dia memerintahkan hal yang ma'ruf atau mencegah yang mungkar. Lalu al-Imam rahimahullah menyebutkan dua ayat surat An-Nisa 65, falaw rabbika la yu'minun, tidaklah mereka beriman kepada Rabbmu, hatta yuhakimuk, sehingga mereka berhukum kepada engkau Muhammad. Ini kalau beliau masih hidup. Maka setelah beliau wafat, maka kita berhukum kepada sunnah-sunnah beliau. Naam, hatta yuhakimuk fima syajara bainahum, pada perkara yang mereka berselisih diantara mereka. Sumalaya jidu fi anfusihim haraja, lalu mereka tidak mendapatkan pada diri mereka rasa sempit. Mimma qobaita wa yusallimu taslima, dengan apa yang kau putuskan. Wa yusallimu taslima, mereka taslim, patuh, tunduk, pasrah dengan setunduknya, dengan benar-benar tunduk, pasrah kepada Allah Azza wa Jal. Surat An-Nisa 65. Itu sikap orang mukmin ketika berselisih, diberi keputusan hukum Allah dan Rasul, hatinya mereka itu tidak ada rasa sempit, hati mereka menerima, tunduk dengan segala keputusan Allah dan Rasulnya. Yang kedua dibawakan kemarin surat An-Nur 51. Innamaka naqalal mu'minin idza du'u ilallah rasulihi liyahkuma ila liyahkuma bainahum ayaqulu sami'na wa ta'na wa ulaika humul muflihun. tidak lain ucapan orang mukmin apabila diajak du'u, diajak kepada Allah dan Rasul. Maksudnya kata Ibnu Katsir, diajak kepada Allah, kepada kitabullah. Diajak kepada Rasul, maksudnya diajak kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawabannya? Ketika diajak berhukum, berdalil, berhujjah, beramal dengan dalil petunjuk Allah dan Rasul, ayakulu sami'na wa ata'na. Mereka mengatakan, sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Itu dua ayat dari Syahid al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Lalu kemarin kita bacakan hadisnya, hadis yang panjang, dan kita lanjutkan penjelasannya. Faja'a, jadi kemarin setelah turun surat Al-Baqarah, turun surat Al-Baqarah, wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Jika kalian, surat Al-Baqarah 283, ketika turun ayat ini, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum, jika kalian tubdu menampakkan yang ada diri dalam diri kalian, au tukhfu atau menyembunyikan, yuhasibkum bihillah, Allah akan menghisab. Bagaimana kisahnya kemarin? Faja'a ashabatu. Kata Syaikh Utsaimin, untuk melihat faja'a ashabatu. Datanglah para sahabat radhiyallahu anhum ila Nabi. Fajassu. Jassu ala raqbihim. Mereka berlutut. Jassu ay berlutut. Mereka duduk di atas kedua lututnya. Berlutut di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa berbuat demikian? Fa'alu dzalik min syiddatil amr. Datang berlutut, duduk bersimpuh di hadapan Rasul karena min syiddatil amr. Beratnya perkara ini. Allah akan menghisab yang ditampakkan dan disembunyikan dalam diri kita. Berat sekali. Wal insan idza nazala bihi amrun syadid yadsu ala rukbatayh. Orang apabila menimpa pada dia urusan yang berat, dia akan berlutut. Berlutut, jatuh, berlutut. Kenapa? Beratnya urusan. Waqalu, dan mereka pun berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Allah ta'ala amarana bima nutiq. Allah memerintahkan kami perkara yang kami tidak mampu, ya Allah, ya Rasulullah. Kenapa tidak mampu? Kalau Allah telah memerintahkan kepada kami, amaronallah bimanutik as-salat wal jihad wasiyam wasodakoh, ya Rasulullah. Allah telah memerintahkan kepada kami perkara yang kami mampu seperti salat, jihad, siam, sodakoh. Hadhihi nutiquha. Ini kami mampu melakukannya. Ya, para sahabat mengamalkan sholat, jihad, siam, sodakoh. Wa nusalli, wa nujahid, wa natasaddaq, wa nasum. Kami pun sholat, jihad, sodakoh, puasa. Lakin, namun, anzalallah, Allah turunkan hadihil ayah. Surat Al-Baqarah 283. Wa in tubdu, jika kalian menampakkan, ma fi anfusikum, apa yang ada pada diri-diri kalian. Kalian menampakkan ucapan, perbuatan yang nampak. Au tukhfuh, atau kalian sembunyikan, tidak ditampakkan. itu yuhasibkum bihillah. Allah akan menghisab. Bayangkan, baru terbetik di hati ingin berbuat sesuatu sudah dihisab. Berat. Padahal yang namanya hati selalu punya keinginan, keinginan, keinginan, walaupun belum dilakukan. Hadza yuhasibkum bihillah, dihisab kalian. Dengan ini hadhihi syadidatun alaihim. Hal ini berat atas para sahabat. La ahadun yutiku ayyamna al insanu nafsah amma tahaddasahu bihi minal umur. Seorang, kata Syekh Utsaimin, seorang tidak akan mampu mencegah dirinya amma tahaddasahu bihi, apa yang dia ucapkan dari jiwanya, dirinya berbicara, bicara di dalam hati sana, dari perkara-perkara allati law husiba 'alaiha lahalak. Kalau yang terbetik, yang dibicarakan di hati itu sudah dihisab, barakallahu fik, law seandainya dihisab, lahalaka, orang akan binasa. Betapa banyak hati kita sering terbetik. Betapa hati kita kadang berbicara sendiri, ingin berbuat ini, berbuat itu. Kalau seandainya saya kaya, akan saya berbuat dosa semian demikian. Kalau saya punya kesempatan, saya akan berbuat dosa ini dan itu. Baru bicara di hati, dihisab, berat sekali. Maka sahabat betul-betul bersipuh, berlutut di hadapan nabinya. Faqala nabi, maka Nabi SAW mengingatkan, aturidun antakulu kama qala ahlul khair ahlul kitabain min qablikum sami'na wa asaina. Maka Nabi mengingatkan para sahabatnya setelah turun ayat ini, aturidun, apakah kalian menginginkan, antakulu kama qala ahlul kitabain min qablikum, seperti yang diucapkan oleh Yahudi dan Nasara sebelum kalian. Sami'na wa aswayna. Sami'na, kami mendengar. Wa aswayna, kami memaksiati. Ini modelnya ahlul kitab. Turun ayat kepada Nabi dan Rasul, disampaikan kepada mereka, mereka mendengarkan. Tapi wa aswayna, kami maksiati. Kalian ingin seperti ini? Barakallahu fik. Ahlul kitabain, yang dimaksud ahlul kitab, hum al-yahud wa nasara, Yahudi dan Nasara. Al-yahud kitabuhum Taurat. Yahudi ini kitabnya bernama Taurat. Wahia asraful kutubi al-munazzalati ba'dal Qur'an. Taurat asraf, semulia-mulianya kitab yang Allah turunkan setelah Qur'an. Wa Nasara kitabuhum Injil. Kitabnya orang Nasara bernama Injil. Wa huwa mutammimun at-Taurat, mutammimut Taurati, dan Injil kitab yang menyempurnakan kitab Taurat. Injil sebagai penyempurna kitab Taurat. Dua kitab milik Allah. Yang kemudian setelah nabinya wafat, oleh ulama-ulamanya dirubah-rubah ayatnya. Sampai Injil saja memiliki beberapa aliran. Ada Matius, ada Lukas. Itu nama-nama ulamanya yang merubah-rubah ayat. Demikian pula Yahudi. Mereka merubah-rubah ayat-ayat. Hanya Quran yang dijaga oleh Allah. Tayyib. Apa kalian seperti orang Yahudi, ingin seperti Yahudi dan Nasara ketika turun ayat mengatakan sami'na wa aswayna? Wal yahudu wa nasara asaw anbiyahum. Yahudi dan Nasara ini bermaksiat pada nabinya. Wa qalu sami'na wa aswayna. Ketika turun ayat mereka mengatakan sami'na, kami mendengar, karena mereka punya telinga. Tapi yang didengar oleh telinga tidak masuk hati, cuman di telinga saja. Masuk telinga, keluar dari telinga juga, tidak sampai masuk hati. Makanya lisannya mengatakan wa asoina, kami maksiat. Kalian ingin seperti ini? Fahal turiduna an takunu mislahum? Walakin qulu, tapi katakanlah, kata Nabi, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ucapkanlah kalimat ini, sami'na wa ata'na, kami telah mendengar dan kami taat. Ghufranaka rabbana, wahai Rabb kami, ampunan dari sisimu. Karena manusia banyak salahnya. Manusia itu banyak sering berbuat salah. Kullu bani adam khata'un, banyak sering buat salah. Makanya ghufranaka rabbana, ampunan dari sisi engkau ya Allah Rabb kami. Wa ilaikal masir, kepada engkau kami kembali. Wa hakadha yajibu 'alal muslim, demikianlah kata syekh, yang wajib bagi setiap muslim. Apa kewajibannya? Idza sami'a amrallahi wa rasulih, kalau mendengar perintah Allah dan Rasul, ayakulu, agar berkata sami'na wa ata'na. Antum ngaji taklim, yep, dengarkan apa yang disampaikan. Kalau itu perintah, perhatikan apa perintahnya. Kalau itu larangan, perhatikan dilarang apa saya. Sami'na wa ta'na. Begitu. Tidak terus dibantah ustadznya. Malah yang disalahkan ustadznya. Ustadznya tidak salah, cuma menyampaikan. Yang salah kita, hati kita mungkin terlalu lama tidak mendengar ayat. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq fala batalat 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Lihat, apakah belum saatnya bagi orang mukmin untuk hatinya khusyuk dengan apa yang Allah turunkan dari kitabnya dan apa yang Allah turunkan minal haqq. Lihatlah ahlul kitab, falamma talat alaihimul amad, setelah lama dan dibacakan ayat dan diterangkan al-haq, talat alaihimul amad, waktu panjang tidak mendengar. Apa yang terjadi kalau tidak mendengar ayat, tidak mendengar al-haq? Faqasat qulubuhum, hatinya keras. Kalau hati sudah keras, nah ini kadang karena sudah keras yang didengar mental. Ibaratkan air jatuh, jatuh ke batu yang licin. Gimana kira-kira? Batu licin bisa menyimpan air? Ya moncrat aja. Begitu. Itu hati kita. Maka hendaklah betul-betul perhatikan. Sering-seringlah mendengar nasihat. Karena sering lupa kita. Dikatakan manusia itu karena sering lupa. Al-insan, sumial insan, linisyanih. Kata orang. Orang dikatakan insan karena nisyanihi. Karena punya sifat lupanya. Barakallahu fik. Karena sebab itulah faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasikun. Akhirnya banyak yang berbuat kefasikan, dosa, maksiat. Karena tidak mendengar nasihat. Terusnya, maka sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan taat. Wa hakadha yajibu 'alal muslim ayakulu sami'na wa ata'na wa yamtasilu biqadri ma yastati'u wa yamtasilu, dan menjalankan apa yang dia mampu. Dijalankan yang dia dengar sesuai apa yang dia mampu. Kalau berat, bertahap. Meninggalkan riba misalnya. Berat sekali ya. Awalnya berat. Ini coba pelan-pelan tinggalkan. Tinggalkan, bersihkan, bersihkan, bersihkan, bersihkan. Sampai Allah beri kemudahan. Yang penting jujur. Ikhlas, jujur. Dimudahkan. Tidak ada yang berat kalau kita jujur, ikhlas. Karena kurangnya ikhlas, kurangnya jujur, jadi berat. Maka, tinggalkan kalau itu larangan, kerjakan semampu antum. Fattaqullaha mastata'tu. Wa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kewajiban kecuali apa yang dia mampu. Apa yang kita mampu, kerjakan semampu kita. Baik, kita punya istri. Perintahkan untuk berhijab, kewajiban dari Allah dan Rasul. Pelan-pelan, bimbing, arahkan, terus. Sampai akhirnya dia ngerti, ini kewajiban. Mungkin awalnya berat. Lama-lama menjadi sebuah hal yang dibutuhkan. Karena itu perintah Allah. Kasir minan nas al-yawm. Nah, Syekh mengingatkan banyak orang di zaman sekarang, ya'ti ilaik yakul. Datang kepada engkau, ya'ti ilaik yakul. Inna rasul amara bikada. Rasul memerintahkan dengan demikian. Apa kata orang ini? Dia akan bertanya, hal huwa wajib atau sunnah? Perintah Rasul itu hukumnya wajib atau sekedar sunnah? Begitu. Maksud pertanyaan orang ini, ketika engkau datangkan suatu perintah dari Rasul, dia langsung komentar, itu wajib apa sunnah sih nilainya? Al-wajib annahu idza amaraka an taf'al. Hal yang wajib bahwasanya apabila amarok diperintahkan kepadamu, berarti kamu wajib melakukan. In kana wajiba faqad abra'ta dhimma. Kalau itu hal yang wajib, kalau jalankan, abra'ta, kamu telah gugur tanggung jawab. Wa hasalta khair, kamu dapatkan kebaikan. Wa in kana mustahabba, kalau itu nilainya cuma mustahab, tidak sampai wajib. Faqad hasalta khairan aidha. Kamu dapatkan kebaikan juga. Baik. Amma antakul. Adapun, kalau orang itu bertanya, itu wajib apa sunnah saja? Huwa wajib au mustahab tatawaqaf anil amal. Namun, dia berhenti dari beramal. Cuman sekedar info saja. Oh, info itu wajib, berarti wajib. Oh, itu mustahab, berarti itu mustahab. Berhenti dari amal. Tawaqaf anil amal. Hatta ta'rif. Wa hadza la yakun illa min insanin kasul. Yang seperti ini modelnya, dia bertanya itu wajib atau mustahab. Sekedar itu. Berhenti dari beramal. Sehingga kamu tahu bahwasanya orang seperti ini illa min insanin kasul, kecuali muncul dari orang yang malas. La yuhibbul khair, tidak ingin kebaikan. Wala ziyadah fihi, tidak ingin tambahan kebaikan. Padahal kita hidup umurnya dibatasi oleh Allah. Kemampuan kita dibatasi oleh Allah. Maka ada kesempatan, ambil. Bisa taklim pagi-pagi, bisa taklim sore-sore, bisa taklim malam-malam. Fattaqullaha mastata'tum. Jangan malas. Belajar itu wajib atau mustahab sih? Belajar wajib. Tinggal antum belajar apa? Ada yang wajib, ain bagi antum. Ada yang ziyadah. Intinya fattaqullaha mastata'tum. Karena banyak orang bertanya itu wajib atau mustahab. Setelah diterangkan wajib, oh wajib ya. Cuma manggut-manggut, oh wajib toh. Wah, ini wajib Pak. Wajib ya? Oh wajib. Cuma manggut-manggut, oh wajib ya. Memelihara jenggot itu wajib Pak. Oh wajib ya. Cuma gitu toh. Tapi menurut saya sunnah. Itu kan cuma perbuatan Nabi. Cuma sekedar info, tapi untuk dibantah. Model orang seperti ini, orang yang malas dari kebaikan. Tidak ingin baik. Kalau ahlu sunnah mendengar perintah Nabi, sami'na wa ta'na. Nabi mengatakan, a'fu al-liha. Biarkan tumbuh. Maksudnya jangan dipotong. Itu perintah Nabi ya? Iya, perintah Nabi. Terlepas wajib atau mustahab, yang jelas itu perintah Nabi. Kalau sudah Nabi mengatakan, khaliful majus, selisihi orang majusi, berarti haram. Haram maksudnya apa? Memotongnya. Karena kalau kita motong, berarti kayak majusi. Karena tasyabuh, hukumnya haram. Berarti wajib dipotong, wajib dipelihara, jangan dipotong. Oh gitu Pak ya? Iya. Oh gitu ya. Cuman gitu dok. Oh gitu ya. Ketemu lagi, masih ajek. Masih ajek maksudnya, ya kayak gitu aja. Tidak ada perubahannya. Jenggotnya ada tumbuh. Padahal itu perintah Nabi. Perintah Allah juga. Karena Allah memerintahkan Nabi untuk mengatakan demikian. Ini contoh. Baik. Apalagi di zaman sekarang muncul Islam liberal. Jangan sok masuk ngaku benar sendiri. Sok fanatik. Jangan terlalu apa namanya? Kaku. Yang fleksibel. Wong saya pegawai ya potong. Menyesuaikan apa? Lingkungan. Ya. Taqillah ya akhi. Kalau itu perintah Allah, perintah Rasul, bertakwalah kepada Allah. Itu contoh. Terus ya. Madza qal? Amal insan, adapun orang alladhi yuhibbu ziyadah fil khair, adapun kalau orang itu ingin dan senang dengan bertambah kebaikan, bertambah ilmu, diamalkan, tambah pahala. Bahwa idza alima amrallah, orang itu apabila mengetahui perintah Allah wa rasulih, qala sami'na wa ata'na summa fa'ala. Kami mendengar, kami taat, summa fa'ala, lalu melakukan. Pokoknya kerjakan dulu. Kalau itu perintah Allah dan Rasul. Wala yas'alu huwa wajib atau mustahab. Dia tidak akan bertanya, ini wajib atau mustahab? Illa idza khalafa. Kecuali kalau itu hal yang menyelisihi. Wahina idin yas'al, walihada lam nu'ahid walam na'lam. Anna sahabah kanu idza amarahum ar-rasulu bi amrin qalu ya rasulullah a'ala sabilil wujub am ala sabilil istihbab. Oleh karena itulah walihada lam nu'ahid, tidak ada di masa kehidupan sahabat, walam na'lam, dan kami juga tidak tahu anna sahabah, bahwa para sahabat idza annahu kanu, bahwasanya kanu idza amarahumur rasulu, apabila rasul memerintahkan mereka sesuatu, bi amrin qalu, mereka tidak bertanya ya rasulullah a'ala sabilil wujub am ala sabilil istihbab. Ini bentuk perintahnya wajib atau bentuk perintahnya istihbab, mustahab saja. Sahabat tidak tanya itu. Masa mi'na bihada, kami tidak pernah mendengar di masa sahabat yang kami ketahui mereka mengucapkan kalimat seperti ini. Kanu yakulun, justru yang mereka katakan sami'na wa ata'na wa yamshun, mereka terus berjalan menjalankan apa yang didengar dari perintah. Sami'na wa ata'na. Itu praktek para salaf. Ya. Itu praktek para salaf. Fa anta if'al wa laisa 'alaika min kaunihi mustahaban aw wajiban. Maka anda fa anta if'al, lakukan. Wa laisa 'alaika min kauni, tidak ada bagi anda dari keadaan apa yang diperintahkan itu mustahab atau wajib. Wala yastati insan ayakula inna hadal amra mustahab atau wajib illa bidalil, seorang tidak akan mampu untuk mengatakan ini perkaranya mustahab, ini perkaranya wajib, illa bidalil, kecuali dia berbicara dengan dalil. Apa tidak? Dia mengatakan mustahab, apa dalilnya? Dia mengatakan wajib, apa dalilnya? Mesti dia akan mencetakkan dalil, karena sedang bicarakan hukum. Wal hujjah ayakulaka mufti, maka al hujjah dalil akan berkata kepada kamu orang yang berfatwa, hakada amara rasul alaihi salatu wassalam, demikian perintah rasul sallallahu alaihi wassalam, itu seharusnya yang harus dilakukan oleh hamba. Wa nahnu najid ibna umar, kami dapatkan contoh kehidupan salaf. Siapa itu? Ibna Umar. Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Lama haddatsa ibnahu Bilal. Setelah haddatsa membawakan hadis ibnahu kepada anaknya Bilalan yang bernama siapa? Bilal. Inna Rasul qala sallallahu alaihi wasallam qala. Ibnu Umar membawakan hadis, Rasul telah bersabda, la tamna'u nisakumul masajida, janganlah kalian melarang nisa'akum, istri-istri kalian, al masajida, ke masjid-masjid. Begitu. Ini hadis sahih. Faqad taghayyarat al-hal, sungguh telah berubah kondisi. Ba'da wafati Nabi, setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya telah berubah, kalau zaman Nabi betul-betul ketat yang namanya wanita. Betul-betul ketat wanita, tidak mudah keluar rumah. Betul-betul menjaga diri. Setelah berubah zaman, mulai muncul keluar rumah dengan bermudah-mudah. Taghayyaratil ahwal, sampai kata Aisyah istri Nabi, ini Aisyah yang cerita, ketika melihat wanita keluar ke dari rumahnya dan telah menampakkan sesuatu yang tidak seperti zaman Nabi. Kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kalian, pasti beliau akan melarang kalian. Lihat? Artinya setelah berubah kondisi, maka Ibnu Umar ketika membawakan hadis ini, karena kondisi sudah mulai ada perubahan, Bilal dengan semangat, dengan cemburu terhadap sunnah, mengatakan kepada bapaknya, wallahi lanamna'ahunna, demi Allah katanya, pasti kami akan larang istri-istri kami ke masjid. Nah, lihat, Nabi mengatakan jangan kalian larang. Ibnu Umar mengatakan apa? Pasti kami akan larang. Berarti apa? Terjadi pertentangan. Ya apa tidak? Dia mengatakan ini karena cemburu kepada istri. Begitu. Karena sudah terjadi perubahan. Bagaimana kalau zaman sekarang? Seandainya Ibnu Umar, Bilal melihat kondisi wanita zaman sekarang, mungkin akan lebih tegas mengatakan demikian kecemburuan Bilal kepada wanita. Karena Ibnu Umar mengatakan sabda Nabi, jangan kalian larang istri ke masjid. Ternyata anaknya malah mengatakan, wallah saya akan larang. Berarti bertentangan. Akhirnya apa? Sabbahu Abdullah ibnu Umar. Sabban syadidan. Maka memaki. Sabba itu mencaci maki. Ibnu Umar kepada Bilal. Syaddan syadida. Sabban syadida. Dengan makian yang sangat keras. Wallah lima dayakul. Kenapa dia mengatakan lanam na'ahuna rasul? Pasti akan lanam na'ahunna warasul yakul latam na'ahunna. Karena anaknya Bilal mengatakan, wallahi saya akan larang para istri ke masjid. Sedangkan Rasul mengatakan, la tamna'uhunna, jangan kalian larang. Suma'inahu hajarahu hatta mata. Kemudian dalam kisah, sudah pernah kita sebutkan, Ibnu Umar menghajar. Apa menghajar? Tidak mengajak bicara. Sampai wafat. Ketika Ibnu Umar dalam kondisi sakaratul maut, Bilal datang menemui bapaknya. Maka dia berdiri sebelah kanan. Wajarlah seorang anak menunggu abinya saat sakaratul maut. Hendak minta maaf. Apa yang dulu pernah dilakukan, ya? Ketika dia mendengar ucapan bapaknya, hadis dia bantah. Abinya memalingkan wajahnya ke kiri. Tidak mau bicara. Bilal pindah ke sebelah kiri. Maksudnya minta maaf apa yang sudah terjadi. Tapi abinya masih ingat betul. Kenapa kamu membantah ucapan Rasul? Dia pun memalingkan wajahnya ke kanan sampai wafatnya tidak mau bicara. Itulah para salaf betul-betul cemburu terhadap sunnah seperti ini. Lalu kita mana cemburunya? Lihat para hizbiyin, sururiyin, yang mereka barakallahu fikum ketika melihat sunnah diremehkan, dilecehkan, diem. Yang penting akur. Hizbi itu seperti ini, yang penting banyak, ramai. Ada kemungkaran? Biarin. Yang penting kita bareng. Bersatu di atas kebatilan, kemungkaran. Kita harus bicara. Mengingatkan nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita cemburu terhadap sunnah kalau diremehkan dan dilecehkan. Barakallahu fikum. Padahal Ibnu Umar, Bilal maksud saya, mengucapkan ini karena cemburu terhadap Islam. Lalu bagaimana dengan orang yang melecehkan Islam? Barakallahu fikum. Kalau zaman sekarang bukan cemburu terhadap sunnah, tapi karena apa? Meremehkan sunnah. Iya. Sehingga ditolak. Di sini negara ini tidak cocok ajaran yang datang dari Nabi. Yang cocok di sini Islamnya seperti Islam Nusantara. Berarti kembali ke zaman nenek moyang, cuman pakai kemben ibu-ibunya. Islam Nusantara. Jadi Islam yang pakai kemben juga Islam. Tapi Islam Nusantara. Barakallahu fiik. Sehingga yang seperti itu tak cocok. Itu di padang pasir. Rapat seperti itu di padang pasir, kata mereka. Itulah bahayanya pemikiran liberalisme. Maka barakallahu fikum, wa hadza yadullu min shiddati ta'dimi sahabah li amrillahi wa rasulih. Sikap Ibnu Umar ini salah satu contoh sangat tegasnya sahabat di dalam mengagungkan perintah Allah dan Rasul. Amma nahnu, adapun kita ini, fanaqul, kita katakan, hal hadzal amru wajib atau mustahab, perintah ini wajib atau mustahab. Padahal dan ini sudah jelas masih bertanya ini wajib atau mustahab. Itu pun sudah dijalankan. Wa hadza nahyu litahrim alil karoha, larangan ini menunjukkan haram atau makruh. Itu pun dia tetap melakukan yang haram. Lakin idza waqa'al amru falaka an tas'al hina idin, hal asimta bidzalik amla li ajli anna idza qila laka innaka asimun tajibhu tatujaddidu taubatak. Wa idza qila innaka khair azim yastarih qalbak. Amma hina yuwajjil amru falatas'al 'anil istihbab abil wujub kama qala kama kana adabu sahabah ma'a rasul alaihi salatu wassalam yaf'aluna ma amara wa yatrukuna ma anhu naha wa zajara. Demikian insyaallah apa yang kita bisa bacakan pada penjelasan hadis ini. Kita lanjutkan insyaallah pada kalimat berikutnya dari hadis terakhir dalam bab ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanaka rabbihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fiikum.